Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanda seseorang diinginkan kebaikannya oleh Allah yaitu dijadikan ia mau memahami agama Allah. Imam Muslim meriwayatkan dan Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, maka Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Berarti tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, dia semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan ini adalah merupakan kebahagiaan untuk kita yang akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena ilmu Allah adalah ilmu yang tidak mungkin salah. Ilmu Allah isinya adalah merupakan bimbingan-bimbingan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina dan membimbing para sahabatnya dengan ilmu. Dan keistimewaan tarbiyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umatnya, wa tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarbiyah yang bersifat rabbaniyah. Apa itu tarbiyah rabbaniyah? Itu tarbiyah yang berdasarkan wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ayat ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Berarti semua pembicaraan Rasulullah, semua tindak tanduk Rasulullah, semuanya atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti bimbingan dan tarbiyah yang Rasulullah SAW lakukan kepada umatnya, kepada para sahabat, adalah tarbiyah yang betul-betul berdasarkan kepada wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ia adalah tarbiyah rabbaniyah, pendidikan yang langsung dibimbing oleh Allah pencipta alam semesta. Oleh karena itulah, tarbiyah manapun yang tidak mengikuti tarbiyahnya Rasulullah, pastilah itu akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Tarbiyah manapun yang tidak mengikuti bagaimana tarbiyahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW membimbing para sahabat, pastilah akan menghasilkan sesuatu yang menyimpang. Maka dari itu ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW suri tauladan kita dalam setiap permasalahan. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasul apa? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk siapa? Untuk orang yang mengharapkan kehidupan, mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam seluruh permasalahan kehidupan kita. Dalam masalah buang air saja, Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita. Apalagi permasalahan yang sifatnya bagaimana tata cara tarbiyah, mentarbiyah manusia, mendidik manusia, maka itu pastilah telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasalam. Makanya akhwat Islam, keistimewaan tarbiyahnya Rasul adalah tarbiyah yang bersifat rabbaniyah. Tarbiyah rabbaniyah yang berasal langsung bimbingan dari Allah pencipta alam semesta. Keistimewaan kedua daripada tarbiyahnya Rasul, bahwa tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarbiyah wasatiyah. Tarbiyah yang tidak gulung berlebihan dan tidak tafrid meremehkan. Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa agar umat itu seimbang, tidak terlalu berlebihan di dalam beragama. dan tidak terlalu meremehkan di dalam beragama. Rasulullah SAW mengecam perbuatan gulu. Gulu adalah merupakan sikap berlebihan. Beliau bersabda, "Iyyakum wal gulu, jauhi oleh kalian sikap gulu. Fa innal gulu ahlaka man kana qablakum." Karena gulu itu, kata Rasulullah SAW, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian itu. Subhanallah, kepada Islam azami Allah. Karena sikap gulu, tarbiyah dengan cara gulu, itu adalah merupakan tarbiyah yang berpenyakit. Seseorang dijadikan berlebih-lebihan sehingga akhirnya apa? Bukanlah memperbaiki, tapi membuat orang lari. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bersikap gulu. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Mu'ad bin Jabal pernah mengimami manusia di sholat isya. Lalu kemudian beliau membaca surat yang panjang sekali. Rupanya sebagian sahabat keluar dan sholat sendiri. Kemudian ditegur oleh Mu'ad dengan teguran yang keras. Bahkan dikatakan bahwa dia itu orang munafik katanya. Maka orang ini mengadulah kepada Rasulullah SAW. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah SAW marah bukan kepada orang ini. Ternyata Rasulullah SAW marah kepada Mu'ad bin Jabal sebagai imamnya. Apa kata Rasulullah? Afadan anta ya Mu'ad? Apakah engkau hendak memfitnah manusia wahai Mu'ad? Subhanallah. Kenapa? Karena sikap Mu'ad ini menyeret kepada gulu. Makanya tarbiyah Rasulullah SAW bukan tarbiyah yang mengajarkan sikap gulu. Beliau bersabda, "Inna dina yusrun wala yushadu din illa ghalabah." Sesungguhnya agama kita ini mudah dan tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah, kata Rasulullah SAW. Beliau tidak suka bersikap gulu seperti orang-orang Nasrani yang mereka itu berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau pun tidak suka sikap tafriid. Apa itu? Sikap meremehkan. Makanya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara gulu dan tafriid. Dan kita terkadang Bapak sekalian seringkali tidak sadar jatuh kepada sikap-sikap gulu dalam beberapa masalah atau bahkan dalam berbagai masalah. Kita terkadang bersikap, terkadang seringkali memaksakan orang lain untuk segera seperti kita dalam dakwah, dalam taklim dan yang lainnya. Padahal manusia di dalam yang mengenal sunnah, mengenal dakwah butuh kepada tahap. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat saya mau sholat 3 waktu saja." Rasulullah menerima, silakan masuk Islam. Yang penting masuk Islam dulu. Setelah keimanan dia masuk di hatinya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya, akhirnya dia tambah jadi 5 waktu. Itu menunjukkan dakwah Rasulullah dan tarbiyah yang luar biasa. Beliau tidak gulu. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya apa? Ya, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Yassiru, berikan kemudahan kepada manusia. Wa la tu'assiru, dan jangan kalian membuat susah orang lain. Bashiru, berikan kabar gembira kepada manusia. Wa la tunaffiru, dan jangan kalian membuat orang lari. Kita terkadang ingin melaksanakan sunnah Nabi tapi terlalu berlebihan, atau kita ingin mengingkari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah tapi dengan cara yang terlalu berlebihan, sehingga akhirnya yang terjadi adalah manusia lari dari kita, dan itu tidak sesuai dengan tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya akhul Islam azaniyallah, keistimewaan yang ketiga daripada tarbiyah Rasulullah SAW apa? Ia adalah tarbiyah yang penuh dengan akhlak. Ia adalah tarbiyah yang penuh dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah menghadapi orang-orang yang bodoh, yang baru masuk Islam, atau orang yang tidak paham. Kelembutan Rasulullah SAW luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Sofwan atau Sofwan bin Muawiyah. Dia baru masuk Islam, lalu dia pun ikut sholat berjamaah. Rupanya di sampingnya dia ada seorang laki-laki yang sholat dan bersin haji. Lalu dia ucap alhamdulillah. Maka rupanya Sofwan bin Muawiyah berkata, yarhamukallah. Padahal dia sedang sholat. Maka para sahabat pun melototin dia. Muawiyah melihat orang-orang pada melototin dia, ngomong lagi, ada apa kalian melototin saya? Sedang sholat dia bicara. Maka para sahabat pun kemudian memukulkan tangan mereka ke paha, maksudnya diam. Setelah selesai sholat, kata Muawiyah, demi Allah, aku tidak mendapatkan guru yang paling baik daripada Rasulullah SAW. Wallahi ma syatamani wala faharani. Demi Allah, beliau tidak memaki saya, beliau pun juga tidak memarahi saya. Beliau hanya berkata kepada saya, inna hadhihi shalah la yasluh li syai'in min kalamil bashar. Salat ini tidak bagus dan tidak baik untuk dimasuki oleh perkataan manusia. Subhanallah. Bagaimana tata cara dakwah dan taklim dan tarbiyah Rasulullah SAW penuh dengan akhlak, dengan kelembutan. Makanya tarbiyah Rasulullah SAW tarbiyah yang penuh dengan akhlak. Bahkan Rasulullah menekankan akhlak luar biasa. Akhlak kepada tetangga, akhlak kepada manusia. Penekanan Rasulullah kepada dalam masalah akhlak luar biasa. Sampai-sampai dia ketika Rasulullah SAW ada yang berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia banyak sholat malam, tukthir min sholatil lail, banyak berpuasa sunnah, banyak bersodakoh, lakinna lisanaha tu'zi jiranaha. Namun sayang wahai Rasulullah, kekurangan dia satu, lidahnya, lisannya itu suka menyakiti tetangganya. Maka Rasul bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu, hiya fin nar, dia dalam api neraka. Bayangkan, padahal dia selalu salat malam, padahal dia selalu puasa sunnah, padahal dia selalu berinfak, bahkan infaknya tidak sedikit, banyak. Tapi gara-gara lisannya yang suka menyakiti tetangga, Rasulullah tidak menganggap kebaikan itu semua. Beliau bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu, hiya fin nar, dia dalam api neraka. Bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah akhlak, Bapak sekalian. Kadang kita alhamdulillah sudah ngaji, akhwat sudah bercadar, jilbabnya jilbab ngeleber-ngeleber, ya, yang besar. Tapi terkadang lisannya masih suka gibah. Kita sudah ngaji, alhamdulillah berjenggot di atas mata kaki, sudah banyak paham tentang Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata lisannya selalu menggibah. Menggibah temannya, menggibah ustadznya, menggibah orang lain. Di mana akhlak? Padahal subhanallah, masalah akhlak ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menganggap bahwasanya seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Beliau bersabda, afdal mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling utama imannya, yang paling tinggi keimanannya siapa? Itu yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya akal Islam, tarbiyah Rasulullah SAW yang Rasulullah berikan kepada umatnya adalah tarbiyah yang penuh dengan akhlak. Kalau kita berbicara tentang masalah akhlak, sungguh sangat luas sekali. Namun itulah keistimewaan akhlak, Bapak sekalian. Terkadang orang yang sesat pun, kalau dia datang dengan membawa akhlak, manusia akan menerimanya. Ketika ada orang Nasrani melakukan kristenisasi dengan wajah yang tersenyum, dengan akhlak yang luar biasa, dan bantuan kepada orang susah, banyak orang yang kemudian simpati kepada mereka, bahkan berani untuk merubah agamanya karena melihat kebaikan akhlak mereka. Maka kita kaum muslimin, tentunya ya akhwat Islam, penting untuk memperhatikan masalah akhlakul karimah, akhlak kepada Allah terutama. Dan itu tarbiyah yang Rasulullah SAW ya tanamkan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini akal Islam azami Allah ya. Maka sekali lagi, keistimewaan tarbiyah Rasulullah adalah tarbiyah akhlaqiyah, tarbiyah yang betul-betul dengan apa? Akhlak. Kemudian keistimewaan yang ketiga daripada keistimewaan tarbiyah yang keempat. Nah, keistimewaan yang keempat daripada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Itu tarbiyah ilmiah. Tarbiyah yang berdasarkan kepada ilmu. Tarbiyah yang berdasarkan kepada ilmu, bukan kepada kebodohan. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anjuran untuk ilmu dan penekanan terhadap ilmu luar biasa. Sampai-sampai ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menganjurkan para sahabatnya untuk menuntut ilmu dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang berilmu di atas orang ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Bahkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih, bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ada dua orang. Yang satu ibadahnya biasa saja, hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib, tapi dia punya ilmu yang diajarkan kepada manusia. Dan yang satu lagi, dia ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, tapi dia tidak punya ilmu. Mana yang lebih baik wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Fadlu dhaqal alim ala dhaqal abid qafadli ala adnakum." Keutamaan orang alim tadi, orang ulama tadi dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Luar biasa. Itu subhanallah. Makanya ya, tarbiyah yang Rasulullah SAW bina kepada para sahabatnya dan kepada umatnya, Pak. Keistimewaan yang keempat apa? Ia adalah tarbiyah ilmiah. Tarbiyah yang betul-betul berdasarkan kepada apa? Ilmu. Lihat, Bapak baca dalam Al-Qur'an. Allah mengecam orang-orang musyrikin Quraisy yang hanya sebatas mengikuti adat istiadat dan nenek moyang. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Lalu Allah mengatakan, أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Walaupun bapak mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, mereka tetap ikuti juga. Di sini Allah mengecam orang-orang musyrikin Quraisy yang hanya sebatas mengikuti nenek moyang dan adat istiadat tanpa melihat ilmunya. Sementara Islam, Pak, segala sesuatu harus berdasarkan kepada ilmu. Karena memang ia tarbiyah ilmiah, tarbiyah yang penuh dengan apa? Dengan ilmu akhlak Islam azza wa jalla. bukan sebatas mengklaim, Pak. Iya. Makanya, Pak, ya, tarbiyah dalam Islam itu bukan doktrin. Tarbiyah dalam Islam itu bukan doktrin. Kalau doktrin itu sebatas doktrin tanpa ada ya keilmuan. Tapi tarbiyah apa Islamiyah, tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah ya akhwat Islam keistimewaan daripada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas tentang pokok-pokok tarbiyah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, bahwa pokok-pokok tarbiyah yang Rasulullah yang Allah ajarkan kepada Rasulnya sebuah pokok tarbiyah yang luar biasa. Apa itu pokok-pokok tarbiyah yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yaitu taqdimul aqidah. Kalau kita perhatikan, Pak, tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tarbiyah yang lebih mendominasi masalah akidah. Ini penting sekali. Makanya lihat dakwah para nabi dan rasul semuanya kepada akidah. Tauhid dulu. Allah Ta'ala berfirman apa? Dalam surat Al-A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, lalu Nuh berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena Allah berfirman, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang diserukan oleh rasul itu? An i'budu Allah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut tagut, dan tinggalkan para tagut itu. Allah juga berfirman, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus seorang rasul pun, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Nanti Pak ya, tarbiyah yang Rasulullah SAW, pokok daripada pokok tarbiyah yang Rasulullah tekankan kepada para sahabatnya, tarbiyah akidah. Ini merupakan pokok tarbiyah. Karena tanpa akidah kita tidak bisa mendidik manusia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dalam sahihnya. Apa kata Aisyah? Kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar. Adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang paling pertama kali turun, apa itu? Tentang surga dan neraka. Kata Aisyah, coba dengarkan ya perkataan Aisyah ini. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran, jangan mencuri, niscaya kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali ya yang turun daripada Al-Quran, jangan berzina, maka kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa, Pak? Karena iman kurang. Iman belum ada, Pak. Iman belum ada. Tapi lihat, 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Dalam membentuk apa? Tarbiyah akidah. Penanaman akidah terus tentang surga, tentang neraka, dikenalkan kepada siapa pencipta. Sehingga akhirnya para sahabat pun luar biasa, Pak. Menjadi para sahabat yang luar biasa dalam keimanan. Hasilnya, lihat. Ketika Allah turunkan ayat hijab, di mana para wanita diperintahkan untuk menutup aurat, tanpa tunggu lagi ketika ayat itu turun, langsung ditariknya gorden-gorden, langsung mereka tutup jilbab apa aurat-aurat mereka. Tapi kalau akidah itu belum kuat, coba antum katakan kepada wanita-wanita di pinggir jalan yang tidak pakai jilbab itu, Mbak, kenapa enggak pakai jilbab? Panas. Kenapa dia bilang begitu, Pak? Karena akidah dia belum ada. Dia belum mencintai Allah, dia belum ada rasa takut kepada Allah. Akidah dia belum ada. Tapi lihat para sahabat, karena mereka sudah tergembleng akidah mereka, Pak, luar biasa. Ketika Allah turunkan ayat yang mengharamkan arak, dan ketika mereka sedang minum-minum, kemudian mereka mendengar ayat haramnya arak, langsung dibuangnya arak itu. Diambilnya kendi-kendi yang penuh dengan arak, dipecahkannya di jalan. Ya, sampai-sampai dikatakan kota Madinah banjir dengan arak pada waktu itu. Luar biasa. Itu akibat daripada tarbiyah akidah. Dan subhanallah, ikhwata Islam azanillah wa yakum, tarbiyah akidah Rasulullah SAW itu terfokus kepada tiga perkara. Penanaman yang pertama, rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Makanya ayat-ayat yang sifatnya makkiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah seringkali menyebutkan tentang neraka. Bagaimana neraka, bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana ya mengerikannya api neraka, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penanaman roja, yaitu berharap kepada Allah. Makanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan tentang bagaimana indahnya surga. Bagaimana luasnya kasih sayang Allah dan rahmatnya, sehingga itu bisa menimbulkan apa? Sifat raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana cinta adalah merupakan motor dalam beribadah kepada Allah. Seseorang, Pak, tanpa ada rasa cinta, dia tidak akan mau untuk bergerak. Bapak makan, kenapa, Pak? Karena manusia cinta kepada makan. Bapak mau menikah, karena manusia cinta kepada menikah. Kalaulah antum tidak punya syahwat, saya yakin antum gak mau menikah. Kalau antum tidak punya selera makan, saya yakin antum gak mau makan. Kenapa bapak cari nafkah, cari duit? Karena kita cinta kepada uang. Makanya kata Ibnu Qayyim, mahabbah atau cinta itu adalah motor dalam kehidupan kita. Tanpa cinta kita tidak akan bergerak. Nah, inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, agar para sahabat itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada seluruh makhluk, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu, Pak, subhanallah, dan berhasil, luar biasa. Sebab kalau tanpa tiga perkara ini, Pak, seorang hamba tidak akan berhasil dia di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Jadi ini asas yang pertama, Bapak. Asas pertama di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Pendidikan akidah. Akidah, akidah. Kalau ada orang berkata, "Ustaz, saya ini punya saudara susah benar ya." Kenapa? Pemakan riba dia. Bagaimana supaya bisa mendawahi dia? Jawabannya saya cuma satu, Pak. Jangan dulu dihantam masalah ribanya dulu, Pak. Tapi masalah akidahnya dulu. Tanamkan kepada hatinya cinta kepada Allah. Jadikan dia takut kepada Allah. Jadikan dia mengharapkan keriduan Allah. Sebab kalau itu tidak ada, susah. Antum bawakan 1000 dalil kepada dia. Dimas, dalilnya riba gak boleh. Ayat ini. Tapi kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, percuma, Pak. Percuma. Berarti yang harus kita tumbuhkan itu akidahnya dulu. Rasa takut dia kepada Allah. Rasa berharap dan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tarbiyahnya Rasulullah SAW. Ini akal Islam azali Allah wa iyyakum. Maka ini adalah merupakan asas, ya. Siapa yang tidak memulai tarbiyah dari keimanan, akidah, saya yakin ya tarbiyahnya itu adalah tarbiyah yang gagal. Tarbiyah yang gagal. Ya. Maka ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini merupakan asas yang pertama daripada tarbiyah Rasulullah SAW, yaitu tarbiyah dalam masalah akidah. Yang paling utama yaitu akidatut tauhid. Mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Nah itu yang Rasulullah SAW tekankan. Kenapa? Karena itu merupakan syarat seseorang masuk ke dalam apa? Surga. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah merupakan asas yang pertama daripada tarbiyah Rasulullah SAW. Tapi asas yang kedua daripada tarbiyah Rasulullah SAW, apa itu? Yaitu Rasulullah SAW menjamak, mengumpulkan antara targhib dan targhib. Mengumpulkan antara apa? Targhib dan tarhib. Apa itu targhib dan tarhib? Targhib artinya pemberian motivasi. Tarhib artinya pemberian apa? Ancaman. Ini penting. Iya. Makanya lihat tugas para nabi itu dua ini. Basyiran wa nadhira. Allah berfirman, rusulan mubasyirin wa mundirin. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira adalah targhib, itu pemberian motivasi. Wa mundirin dan memberikan peringatan, apa itu? Tarhib, itu pemberian ancaman. Dan ini manhaj tarbiyah yang luar biasa dahsyat sekali. Kalau ada orang, Pak, mentarbiyah manusia hanya dengan sebatas memberikan apa namanya? Bisyarah, kabar gembira. Ini akan melahirkan orang-orang yang akan melecehkan maksiat. Kenapa? Sedikit-sedikit kabar gembira. Diberikan kabar gembira, ini fadilah amal. Amalan ini fadilahnya segini. Siapa yang melakukan ini maka surga. Siapa yang melakukan ini maka amalannya segini. Gak pernah memberikan ancaman. Ini akan melahirkan jiwa orang-orang yang apa? Merasa dirinya akan sangat tinggi di mata Allah. Bahkan terkadang seringkali ujub menimpa dia. Bahkan jadikan dia sombong di depan manusia. Dia merasa dia sudah banyak beramal. Dan yang mengerikan lagi, tarbiyah seperti ini akan menyebabkan seseorang akan menganggap remeh maksiat. Ah, saya sudah banyak beramal soleh kok. Kenapa? Karena tidak ada ancaman. Yang ada apa? Pemberian kabar gembira. Pahala demi pahala. Sebaliknya, tarbiyah yang hanya sebatas mengancam, dikit-dikit neraka, hati-hati, neraka. Maka ini pun pasti akan cacat tarbiyah seperti ini. Akan melahirkan jiwa-jiwa manusia yang pesimis. Atau jiwa-jiwa manusia yang arogan. Akhirnya mudah mengkafirkan. Kenapa? Karena gaya tarbiyahnya selalu apa? Mengancam. Siapa yang melakukan ini kafir, siapa yang melakukan neraka, siapa yang melakukan ini, wah itu. Akhirnya apa? Dia tidak boleh melihat ada orang salah sedikit. Ya, dianggap langsung, wah orang ini fasik, wah ini orang harus dijihadin, wah ini orang seperti orang-orang khawarij jadinya. Akibat daripada apa? Tarbiyah hanya sebatas memfokuskan kepada apa? Indar, ancaman dan ancaman, Bapak sekalian. Nah, tarbiyahnya Rasulullah SAW mengumpulkan antara dua perkara tadi. Rasulullah bukan hanya sebatas memberikan ancaman, tapi juga Rasulullah SAW memberikan apa? Kabar gembira. Lihat, Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan sholat, bahwa sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah menyebutkan pahala-pahala sholat, bahwa sholat itu menggugurkan dosa-dosa. Ya, sholat itu menyebabkan seseorang akan dekat kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga Rasulullah memberikan ancaman, siapa yang tidak mau sholat, maka Rasulullah memberikan ancaman. Beliau bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa baina syurki wal kufri as-shalah, faman taraka faqad kafar." Siapa perjanjian atau batasan antara kita dan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. Siapa yang tidak salat maka ia kafir. Selain Rasulullah memberikan keutamaan salat, Rasulullah pun mengancam orang yang apa? Tidak salat. Orang yang sholat pun diancam oleh Allah. Ada yang tahu tidak ayatnya? Ayat yang mengancam orang sholat. Ah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatin sahun alladzina hum yuraun. Neraka wail. Imam Qatadah ketika menafsirkan kata wail, beliau mengatakan wail adalah lembah dalam api neraka, yang apabila gunung dimasukkan ke badannya langsung hancur. Fawailun, wail untuk siapa? Untuk orang yang sholat. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu mereka yang lalai dari sholatnya. Ya, diancam. Supaya apa? Takut dia. Tapi bukan cuma ditakut-takuti, diberikan apa? Mahala. Kata Rasul, kata Allah apa? Sesungguhnya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Man hafadha ala salati," siapa yang menjaga salat lima waktunya, menjaga waktunya, menjaga betul-betul rukun syaratnya, maka kana indallahi ahdun, maka Allah punya janji, an yudkhilahul jannah, untuk memasukkannya ke dalam surga. Diberikan Rasulullah oleh Rasulullah apa? Kabar gembira. Makanya inilah Pak, tarbiyahnya Rasulullah SAW itu enggak cuma sebatas kabar gembira aja. Terkadang ada satu jamaah yang sifatnya kabar gembira doang, Pak. Fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal. Selalu kabar gembira, enggak pernah ngancem. Ada lagi kebalikan, ngancem terus isinya. Awas neraka, ini neraka, ini neraka. Orang jadi ketakutan, pesimis. Ya. Tapi Al-Qur'an dan hadis tidak demikian. Ya, Al-Quran dan hadis memberikan keutamaan, ini keutamaannya. Tapi kalau kamu tidak lakukan, ini dosanya. Akhirnya apa? Seimbang dia. Seimbang. Dia semangat untuk berbuat ketaatan, dia takut untuk berbuat kemaksiatan. Itulah ya asas daripada tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu penting sekali, Pak. Karena kata Syekh Fauzan, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Udhur ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan jidalah mereka dengan yang lebih baik. Kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama siapa? Orang yang mudah menerima kebenaran, mudah menerima ilmu. Ya, ketika disampaikan kebenaran dia langsung tunduk. Maka dakwahi mereka dengan hikmah. Hikmah di sini artinya sunnah, kata para ulama. Ada yang kedua, manusia yang sebetulnya dia tahu kebenaran dan mau mengikutinya, tapi masih ngikutin hawa nafsu, lambat. Maka yang seperti ini kata beliau, dakwahi dia dengan mau'idho hasanah. Apa mau'idho hasanah? Peringatan-peringatan yang baik. Berupa apa? Targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib. Ada lagi jenis yang ketiga, Pak. Kalau disampaikan kebenaran, ngeyel. Bahkan membawakan syubhat. Maka ini harus dengan cara yang ketiga. Apa itu? jawajatil hum billati hiya ahsan, jidal mereka dengan cara yang lebih baik. Tapi ingat kata para ulama, jidal itu khusus bagi mereka yang punya keilmuan yang kuat. Lantung enggak punya ilmu mau jidal kayak ya, belum apa-apa udah kalah. Enggak paham. Maka dari itulah antum ya, untuk yang ketiga ini khusus bagi mereka yang betul-betul kokoh keilmuannya, itu jidal billati hiya ahsan. Baik. Sudah selesai sesi pertama, kita buka tanya jawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua ya. Setelah tanya jawab istirahat. Kemudian demikian lagi tanya jawab selesai. Saya tidak mau menonton, Pak. Kalau menonton ceramah terus saya juga capek, antum juga capek. Jadi kita bagi jadi dua sesi supaya enggak bosan. Ustaz, apa benar Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaiha? Saya belum dapat riwayat yang sahih bahwa Nabi Yusuf menikah dengan Zulaiha. Yang ada kabar-kabar Israiliyat. Sedangkan kabar Israiliyat itu kata Rasulullah apa? La tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Dibiarkan aja udah. Ya, karena ini butuh dalil. Bolehkah menuntut ilmu kepada ustadz yang kurang baik akhlaknya, Pak? Kalau bisa, kita ambil guru itu yang baik akhlaknya. Kecuali kalau guru ini ilmunya luar biasa. Ilmunya apa? Luar biasa. Tidak apa-apa kita ambil, tapi jangan diambil akhlaknya. Iya. Kalau ternyata memang kita sangat butuh ilmu dia. Masalahnya dia memang kurang baik akhlaknya, tapi ilmunya luar biasa. Banyak hafal hadis, banyak hafal Quran, banyak hafal asar ya, yang tidak didapati oleh ustadz-ustadz yang lain. Gak apa-apa, untuk kemaslahatan kita ambil ilmu dari dia ya. Karena apa? Kita menuntut ilmu itu bukan hanya sebatas dari sisi ilmu, tapi juga dari apa? Akhlak. Disebutkan bahwasanya majlis Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu dihadiri 12.000 orang. Yang nuntut ilmu cuma 2.000. Sisanya apa? Sisanya cuma melihat akhlak Imam Ahmad bin Hanbal saja. Iya. Kalau istilahnya pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau gurunya suka ngomongnya pedes, muridnya biasanya lebih. Kalau guru yang gak punya akhlak, muridnya juga sama. Dan itu memang kita lihat seperti itu. Makanya di sini penting kita untuk mencari guru. Makanya Al-Hafiz Ibnu Jamaah dalam kitab beliau tentang adab pada penuntut ilmu, beliau juga menekankan bahwa hendaknya guru yang kita ambil apa namanya ilmunya tersebut, guru yang betul-betul punya akhlak supaya kita bisa meniru akhlak dia. Tapi kalau ternyata qadarullah ya, yang sudah saya sebutkan tadi, ilmunya luas cuman akhlaknya ada kekurangan, kita tetap ambil ilmunya tapi jangan ditiru akhlaknya. Ya, jangan ditiru akhlaknya. Bolehkah kita membenci orang yang sombong? Ya jelaslah boleh. Tapi bencinya kita jangan seperti benci kepada orang kafir. Karena kenapa, Pak? Kalau orang sombong masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita cintai dari satu sisi, kita benci dari satu sisi. Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan berkata, manusia itu ada tiga kelompok dalam masalah wala dan baro. Ada manusia yang harus kita cintai 100%, gak boleh kita benci. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat. Ya, yeah. Kita cintai 100%. Ada lagi manusia yang harus kita benci 100%. Tidak boleh kita cintai. Maksudnya kita barok, berlepas diri darinya. Siapa? Orang kafir, orang munafik. Ada lagi yang tidak boleh kita wala 100%. Tidak boleh buat barok 100%. Siapa? Setiap mukmin yang berbuat dosa. Dari satu dari dosanya kita tidak suka. tapi dari karena dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita masih cinta. Nah, rasa cinta itu yang menyebabkan kita menasihati dia, mengajak dia kepada kebenaran. Kenapa? Karena itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Iya. Di masjid saya tinggal ada 2-3 imam. Namun kalau sholat pada hari Kamis, surat yang dibaca surat ini, Yasin, Maghrib Yasin, Isya Yasin, Subuh Yasin, Masya Allah. Kayaknya Al-Quran cuma Yasin doang, Pak. Al-Quran itu 30 juz, Pak. Ya, mungkin imamnya kebetulan hafalnya cuma Yasin doang gitu. Ya, enggak ada hafalan lain, cuma Yasin doang. Jadi akhirnya 5 waktu Yasin terus. Ya, Bapak bilanglah ke dia, Pak. Al-Qur'an itu 30 juz, Pak. Ya. Baca dong Al-Baqarah. Baca Ali Imran. Baca yang lain. Tapi kan Yasin itu jantungnya Al-Qur'an. Maaf, Pak, itu hadisnya lemah, Pak. Hadis itu tidak sahih. Ya. Para ulama ahli hadis yang menyatakan hadis itu Yasin jantung Al-Quran itu lemah, yang mengatakan hasan hanya Al-Imam At-Tirmidzi saja, dan itu pun dikritik berat oleh para ulama setelahnya. Dan perlu antum ketahui bahwa Imam Tirmidzi itu termasuk orang yang sangat longgar dalam mentasih hadis, mudah sekali mensahihkan hadis. Ya, terkadang hadis-hadis yang dhaif pun beliau hasankan padahal hadis itu lemah. Ya. Dan para ulama bersepakat, surat yang paling agung dalam Al-Quran Al-Fatihah. Al-Baqarah surat yang sangat agung. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa'inna akhdaha barakah, karena mempelajarinya itu berkah. Watarka hasrah, dan meninggalkannya adalah penyesalan. Wala yastati'uhal batalah, dan para penyihir, para dukun tidak mampu terhadap surat Al-Baqarah. Ya. Antum pernah Al-Baqarahan enggak? Jangan cuma Yasinan, Pak, Al-Baqarahan. Anjang Al-Baqarahan. Ya. Iya. Kenapa? Karena mengambil surat Al-Baqarah itu berkah, kata Rasulullah SAW. Hidup kita berkah kalau kita hafal Al-Baqarah. Luar biasa. Ya. Bagaimana Ustaz kalau seseorang yang menjelang safaratul mautnya tidak mampu melakukan sholat fardu, padahal dia sudah berusaha untuk sholat tapi tidak bisa karena sakit yang luar biasa. Sakit itu, Pak, kalau memang ternyata masih bisa bergerak walaupun sambil tidur dengan mata, lakukanlah. Sakitnya keras sampai pingsan, sampai gak sadar diri, nah itu mah dimaafkan oleh Allah. Makanya ada orang koma, sakit keras, koma dia sampai meninggal dunia. Jadi maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Selesai. Ya, namanya juga orang koma, enggak paham, kemudian dia tidak salat gimana? Kecuali kalau dia memang masih bisa menggerakkan, dia salat sambil berbaring, tetap wajib salat walaupun sambil berbaring, sebagaimana Rasul bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati fa qa'idan," kalau kamu tidak mampu maka duduklah. "Fa illam tastati fa 'ala jambin," kalau kamu tidak mampu maka hendaklah apa? Di atas rusuknya, yaitu berbaring. Ya. Kalau berbaring enggak bisa juga, ya disolatin dah mati mungkin. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Bagaimana orang yang masih menyebut kata Tuhan untuk sebutan Allah? Boleh enggak? Tuhan. Yang namanya Tuhan itu tidak memberikan arti apa-apa. Tapi kalau Allah memberikan arti yang sangat dalam sekali. Allah itu dari kata Al-Ilah, sesembahan yang mempunyai makna kesempurnaan yang luar biasa. Ya, Ar-Rabb itu artinya pemilik. pengatur alam semesta, pencipta langit dan bumi. Makanya nama-nama Allah itu sangat luar biasa isinya. Tapi kalau cuma Tuhan, ya kurang maknanya. Apa sih susahnya untuk mengatakan Allah, Allah? Orang terkadang, Pak, kalau menyebut Allah itu lisannya keluh. Kenapa? Karena hatinya banyak maksiat biasanya. Orang kalau hatinya banyak maksiat, untuk menyebut nama Allah berat sekali. Misalnya Tuhan atau yang di atas. Ya. Untuk menyebut Allah sulit. Kenapa? Ya itu karena hatinya banyak maksiat. Ya. Maka khawatir. Na'udzubillah. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang banyak berbuat maksiat dicabut oleh Allah dari hatinya pengagungan kepada Allah. Sehingga ketika mendengar nama Allah tidak lagi ia merasa bergetar, tidak lagi ia merasa takut, bahkan ia keluh lisannya untuk mengucapkan kata Allah. Ya, Allah, Allah. Ya, katakan Allah. Ada yang bilang sebelum melakukan sesuatu bacalah basmalah. Bagaimana kalau kita setiap buka toko, buka usaha, kita baca bismillah? Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Sa'id bin Nas tentang masalah baca bismillah. Beliau berkata, perkara-perkara yang sifatnya jelas kebaikannya seperti amal ibadah, pada asalnya tidak perlu baca bismillah kecuali dengan dalil. Contoh mau baca Al-Qur'an. Sekarang ada orang mau sholat, bismillah, Allahu Akbar. Mana dalilnya? Ya. Maka jadi kalau perkara-perkara itu jelas baiknya amalan soleh, maka tidak boleh, pada aslinya tidak dibacakan bismillah kecuali dengan dalil. Kaidah yang kedua kata Ibnu Sa'id bin Nas, perkara-perkara yang sifatnya haram, maka haram baca bismillah. Ada orang mau minum arak, bismillah, gelap. Tak boleh, haram. Iya. Ada orang mau ngerokok, bismillah, ngerokok. Tak boleh. Karena rokok, kalau saya lebih mengatakan bahwa rokok itu haram, Pak. Bukan makruh, haram. Loh kok bisa begitu? Iya. Pertama, seluruh dokter, baik yang mukmin maupun yang kafir, sepakat bahwa rokok itu menimbulkan berbagai macam penyakit mudorot. Buktinya kalau antum beli rokok, itu ada di bungkusnya tulisannya tuh. Rokok bisa menyebabkan kanker, hipotis, lain-lain. Bahkan sekarang itu iklannya udah jelas-jelas rokok membunuhmu. Jelas itu sudah. Yang kedua, Pak, ketika Allah mengharamkan arak, Allah masih menyebutkan arak itu ada manfaatnya, Pak. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi, katakan padanya ada dosa dan ada manfaat-manfaat. Allah menyebutkan manfaatnya tidak sedikit, manafi. Ini namanya sigot kuntal jumu, yang menunjukkan bahwa manfaatnya tidak sedikit tapi banyak juga. Tapi Allah mengatakan wa ithmu ma'abbar, dosanya lebih berat daripada manfaatnya, mudorotnya. Ternyata Allah haramkan arak, haram. Sekarang rokok apa manfaatnya? Wala satu manfaat, tidak ada. Murni racun isinya. Pernah baca syair yang dibawakan oleh Taufik Ismail tentang rokok? Luar biasa. Beliau berkata apa? Anjing ada sekitar 30 lebih mudarat sama dengan haram. Babi mempunyai 40 lebih mudarat sama dengan haram. Arak mempunyai 50 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mempunyai 4000 racun. Mau diapain? Mungkinkah itu hanya sebatas makruh? Gak mungkin. Tanya sinse Cina itu, para pengobat Cina masih menggunakan arak untuk pengobatan, padahal itu tidak boleh dalam Islam. Tapi gak ada sinse pakai rokok pakai buat pengobatan, Pak. Gak ada. Itu menunjukkan memang rokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali. maaf ya, sedikit menyimpang. Dan juga buat yang masih merokok, ya mudah-mudahan saya doakan segera untuk meninggalkan merokoknya. Bismillah, tawakkal 'ala Allah. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ya, ini kaidah yang kedua, bahwa untuk perbuatan yang haram, maka haram juga baca mau berzina baca bismillah, enggak boleh. Bismillah, Allah wajalibna syaitan, wajalibi syaitan marotakana. Woi, berzina antum nih, enggak boleh, haram. Kaidah yang ketiga, perbuatan yang makruh, maka baca bismillah pun makruh. Perbuatan yang sifatnya makruh, maka baca bismillah itu apa? Makruh. Kaidah yang keempat, ini masalah yang sifatnya mubah. Maka pada asalnya kita boleh membaca bismillah. Antum mau duduk baca bismillah, antum mau buka toko baca bismillah, yang sifatnya mubah. Maka kita dianjurkan untuk selalu membaca nama Allah. Kata Rasulullah, siapa yang masuk rumahnya lalu dia tidak menyebut nama Allah, setan berkata, malam ini saya dapat tempat tinggal. Siapa yang makan tidak baca bismillah, setan berkata, malam ini saya dapat makan malam. Betah dia Pak di rumah antum. Ya. Maka dari itu akhwat Islam, ini kaidah yang sangat bagus sekali di dalam masalah baca bismillah. Seorang yang telah dipilih untuk diangkat menjadi ketua adat pucuk suku baru diakui oleh orang apabila orang yang dipilih itu dinobatkan dengan menyembelih kerbau atau kambing. Tujuannya apa? Saya nggak tahu ini. Kalau tujuannya bahwa kerbau dan kambing itu ditujukan untuk para faruun, para nenek moyang dan yang lainnya, ini jelas menyembelih untuk selain Allah, syirkun. Rasul bersabda, la'anallah man dzabaha bi ghairillah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tapi kalau sembelihan ini sebagai tanda rasa syukur, dia dijadikan apa? Ya dinobatkan sebagai kepala suku, sebagai rasa syukur dikembalikan ke ya kerbau atau sapi, kemudian dikasih makan fakir miskin dan yang lainnya, enggak masalah. Ya. Ya, ini tergantung tujuannya apa. Apa tujuan dia melakukan seperti itu? Dahulu saya, anak saya masuk PNS dengan uang pelicin sejumlah uang tertentu. Apakah gaji yang diterima tiap bulannya jadi haram? Ya dulu kalau memang nggak tahu, semoga Allah maafkan. Sekarang sudah tahu, ya udah nggak masalah Pak, terima aja gajinya halal. Karena pekerjaannya dari pekerjaan yang halal. Ya. Apa hukumnya kita sholat yang imamnya perokok berat selalu buka aib orang? Nasihatin Pak. Para ulama mengatakan makruh sholat di belakang orang yang suka berbuat dosa. Asik. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Makruh saja. Sholat kita sah, sah. Tapi kita berusaha nasihati Pak, Bapak kan imam. Imam itu harusnya dikuku dong dan ditiru. Ya. Imam itu menjadi tauladan kita Pak. Apa Bapak tidak takut kepada Allah? Ya, kasih buku-buku, kasih hadiah dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan antum berakhlak kepada dia, ya dia mau terima. Tapi masalahnya kita terkadang tata cara menasihatinya enggak punya akhlak. Dengan keras, marah-marah. Akhirnya dia akan lari. Maka kita kembalikan lagi tadi bahwa tarbiyah Rasul itu tarbiyah apa? Akhlak, akhlak. Akhlak penting sekali, akhlak itu. Ustaz, bagaimana tarbiyah anak? apakah sama dengan yang ustaz? Apa sih tadi? Yang ustaz apa nih? Terangkan tadi mungkin ya. Tarbiyah anak, Bapak, itu butuh pada pembahasan tersendiri. Insyaallah mungkin sesi kedua saya akan bahas sedikit tentang tarbiyah anak. Dan perhatian Islam terhadap pendidikan anak luar biasa juga. Dan bagaimana Al-Quran dan Hadis memberikan pendidikan kepada anak juga, Masya Allah. Insya Allah nanti sesi kedua lah. Ya, sebagiannya apa saya tidak akan jelaskan secara terperinci, tapi ma'alim-ma'alimnya saja. Orang berinfak, sholat, zakat, riya. Ya. Kemudian mulutnya banyak menggibah orang. Udah haji, maka pahalanya akan hilangkah? Jika orang tersebut bertobat, apakah pahalanya kembali lagi? Ini tadi malam nih udah nih. Jawabannya apa? Udah hilang layang. Amalan yang sudah terkena riya, kemudian setelah itu taubat, tidak kembali lagi pahalanya. Tidak kembali lagi pahalanya, sudah hilang, tidak diterima oleh Allah. Jadi gimana dong? Ulangi lagi. Kalau antum dulu kemarin sedekah saya karena Allah, enggak ikhlas, riya. Kemudian saya baru sadar itu riya, saya tobat kepada Allah. Ya sudah, selesai, hilang itu, enggak bisa dibalikin lagi, Pak. Jadi gimana? Sedekah lagi yang ikhlas. Ya, beramal soleh lagi yang ikhlas. Bagaimana dengan sholat berhadiah tuh Ustaz? Seperti di Bengkulu sono. Tergantung niat orang yang sholat. Kalau dia datang pengen dapat hadiah, gak dapat pahala. Gak dapat apa? Pahala. Tapi memberikan iming-imingan dengan dunia dulu terkadang boleh. Sebagaimana dahulu di zaman Rasulullah SAW, beliau memberikan hadiah unta dan kambing-kambing yang banyak, sampai banyak yang masuk Islam gara-gara itu. Tapi setelah itu mereka pun kuat keimanannya, yang tidak mengharapkan dunia lagi. Ini kaum muslimin terkadang di zaman sekarang, Pak, kalau cuma dikasih imingan akhirat gak tersentuh tuh. Siapa yang sholat berjamaah maka pahalanya segini, segini, segini, cuek aja gitu. Tapi kalau bilang siapa yang sholat berjamaah dikasih Innova, wah langsung kan. Ya ibadahnya gak diterima oleh Allah. Tidak. Kenapa? Karena motivasi dia bukan karena Allah. Tapi bagi mereka yang memberikan itu, jangan cuma sebatas itu, Pak. Tapi diingatkan. Seharusnya diingatkan, Bapak sekalian, Bapak datang ke sini mau dapat pahala ke Innova. Dua-duanya gak boleh, Bapak sekalian. Kita harus ikhlas 100%. Beribadah tidak boleh ada niat yang kedua, bukan karena Allah, karena itu bisa membatalkan amalan kita. Sudah saya tadi malam sudah saya sebutkan perkataan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Orang yang niatnya dua, karena Allah dan bukan karena Allah. Dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominan karena Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau yang paling dominan bukan karena Allahnya, dapat dosa. Kalau ternyata 50-50 sama kuatnya, rasa foto sering berguguran. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, selesai. Rugi nggak, Pak? Rugi lah. Iya, rugi. Apa ada dalilnya Ustaz Rasulullah ya, tentang membuat bangunan yang rumah yang berlebihan dan pernah menghancurkannya? Ada, disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundziri. Tapi bukan Rasulullah yang menghancurkan sih, pemiliknya sendiri. Dan dari hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah SAW pernah melewati rumah seorang sahabat, dan ternyata di depan rumahnya itu ada kubah. Kata Rasulullah, rumah siapa ini? Fulan. Kemudian si Fulan ketemu Rasulullah, Rasulullah tidak menegurnya. Si Fulan jadi bingung, kenapa Rasulullah tidak menegur dia? Ya, Rasulullah bersabda apa? Sesungguhnya bangunan rumah yang seperti ini akan menjadi wabal ala sahibi. menjadi ke, apa namanya, kerugian buat pelakunya nanti pada hari kiamat. Akhirnya mendengar itu, sahabat ini langsung pergi ke rumahnya. Pulang, itu kubah tersebut dihancurkan oleh dia. Ya. Makanya dari itu, Pak, kalau kita bangun rumah, buat rumah, jangan membangun sesuatu yang enggak ada manfaatnya, Pak. Ya, kalau memang itu enggak dibutuhkan, enggak perlu. Sebab kata Rasulullah, semua pengeluaran harta kita dikasih pahala oleh Allah, kecuali untuk bangun bangunan rumah. Itu enggak dikasih pahala apa-apa. Ubah. Rugi kan kalau ternyata kita udah keluar banyak duit ternyata tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa? Rumah itu untuk tiga. Yang pertama untuk kamar pemilik rumah, yang kedua untuk kamar tamu, yang ketiga untuk buat makannya. Selebihnya buat setan. Nah, kalau antum rumahnya banyak kamar-kamar kosong, buat setan semua itu. Makanya enggak aneh, Pak. Rumah gedong itu banyak banyak jinnya, Pak, angker. Kenapa? Karena banyak kamar-kamar enggak kepake. Jadinya apa? Jadi ditempatin oleh setan itu. Ya. Tapi saya kira cukup sampai di sini dulu, kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Yaitu asas khusus di dalam tarbiyah Islamiyah. Dan kita sebutkan tadi yang kedua yaitu targhib dan tarhib. Apa itu targhib dan tarhib? Targhib artinya memberikan motivasi. Tarhib artinya memberikan ancaman. Dan akal Islam yang ketiga yang merupakan asas tarbiyah Islamiyah itu yang dikenal dengan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu artinya membersihkan dari berbagai macam kotoran-kotoran. Tarbiyah artinya mendidik di atas akidah yang benar itu, di atas kebersihan, sesuatu yang sifatnya lurus itu. Tasfiyah, pembersihan ya dari berbagai macam penyimpangan. Ini penting sekali. Karena ilmu-ilmu Islam ataupun hal-hal yang sifatnya ya amaliyah sering kali dikotori oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Dalam akidah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Seseorang meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam itu akan berpecah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, ya, satu di surga, 72 di mana? Di neraka. Dan otomatis perpecahan ini pasti akan berakibat daripada adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, Islam atau tarbiyah, pendidikan Islam, ya, sangat memperhatikan masalah tasfiyah, pembersihan. Dengan cara apa? Meluruskan syubhat-syubhat, meluruskan pemikiran, menjadikan seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar dan baik. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Murji'ah, munculnya Qadariyah, munculnya Mu'tazilah, munculnya Sufiyah, itu sering membuat apa, kotoran-kotoran di dalam ilmu Islam. Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa akal itu di atas dalil, dan bahwasanya katanya dalil itu boleh diterima kalau sesuai dengan akal. Kalau ternyata dalil itu tidak sesuai dengan akal, harus ditolak. Dan ini bisa mengotori ilmu-ilmu Islam, sehingga akhirnya segala sesuatu dinilai oleh sebatas akal manusia saja. Dan ini besar dan berat sekali. Makanya ya, daripada akibat daripada apa keyakinan Mu'tazilah ini, muncullah berbagai macam pemahaman-pemahaman yang tidak baik. Contohnya apa? Mengingkari adanya azab kubur, mengingkari adanya jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka, mengingkari banyak sifat-sifat Allah dengan alasan katanya hadisnya ahad. Sehingga akhirnya apa? Karena mereka ini fondasinya adalah akal. Jadi menurut akal mereka yang namanya hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan. Sedangkan akidah itu bersifat pasti, yang pasti tidak boleh ditetapkan oleh yang sifatnya dugaan, tapi juga harus ditetapkan oleh yang pasti lagi. Akhirnya mereka tolak hadis-hadis ahad hanya karena tidak sesuai dengan akal mereka. Ini pengaruh munculnya tasawuf atau sufiah memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap umat Islam. Apalagi orang-orang tasawuf ya, yang mengatakan katanya orang yang sudah sampai derajat wali tidak perlu ikut syariat Nabi. Akhirnya apa? Wali itu katanya tidak perlu ya ikut syariat Nabi. Yang namanya wali tidak wajib sholat. Ini merusak. Ini perkara yang tentunya perkara yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Keyakinan Murji'ah yang mengatakan katanya amal itu tidak termasuk iman. Bahwa yang namanya iman itu cukup ucapan dengan lisan. Adapun amal tidak termasuk iman. Dan ini pun juga memunculkan pemikiran-pemikiran yang aneh dan nyeleneh. Hanya muncul orang yang mengatakan apa? Katanya jilbab itu yang penting hatinya. Kalaupun gak pakai jilbab gak apa-apa, yang penting hatinya dijilbabin. Ini pengaruh akidah Murji'ah. Jadi yang namanya iman itu hanya sebatas di hati saja, selesai sudah. Tidak, amal tidak termasuk iman. Ini Murji'ah. Iya. Hanya orang-orang Murji'ah mengatakan, katanya apa? Mereka mengatakan bahwa imannya iblis dengan imannya malaikat itu sama. Musibah. Munculnya firqah Qadariyah. Qadariyah itu pemikiran yang mengatakan takdir tidak ada. Dan bahwasanya Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Allah tidak tahu, katanya. Ini memberikan pengaruh yang jelek. Apa itu? Ya, karena Allah tidak tahu, berarti mau tidak mau akhirnya kita tidak perlu berdoa kepada Allah. Karena Allah enggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Di mana orang Qadariyah mengatakan bisa saja Allah berkehendak ada, ternyata tidak ada. Dan bisa saja Allah berkehendak tidak ada, ternyata ada. Makanya ada seorang Arab Bedawi datang kepada pentolan Qadariyah yang bernama Amr bin Ubaid. Lalu orang Arab Bedawi ini berkata, "Hai Amr, unta saya hilang dicuri orang. Tolong doakan kepada Allah supaya unta saya itu dikembalikan." Apa kata si Amr? Lihat, si Amr berdoa dengan keyakinan yang menyesatkan. "Ya Allah, sesungguhnya unta orang ini hilang dicuri orang dan Engkau tidak berkehendak untuk dicuri." Perhatikan. Orang ini untanya hilang dicuri orang dan Engkau ya Allah tidak berkehendak untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Bedawi? "La hajata li fi du'ai." Saya tidak butuh doa kamu ya Allah. Loh, kenapa? Sebab kalau Allah berkehendak unta saya tidak dicuri masih kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak untuk kembali ternyata enggak kembali-kembali. Kalau begitu buat apa saya berdoa kepada Allah? Ini pengaruh buruk daripada apa? Akidah pada Qadariyah. Sebaliknya akidah Jabariyah, bahwa segala sesuatu sudah takdir Allah. Akibatnya apa? Semua akhirnya beralasan takdir. Ketika ada orang mabuk, dia berkata, ya udah takdir Allah, gimana? Saya mabuk, saya ridho dengan takdir Allah begini jadi pelacur. Masya Allah. Ada orang lagi mencuri, ya saya kan mencuri dengan takdir Allah, saya gak salah dong, Allah sudah takdirkan saya mencuri. Fir'aun juga gak salah, karena Fir'aun itu sudah takdirkan kafir. Jadi sebetulnya Fir'aun ngikutin takdir. Akhirnya apa? Ya masa Fir'aun, ya apa namanya, dimasukkan ke neraka. Seharusnya Fir'aun masuk surga. Kok kenapa? Karena kan Fir'aun sudah ikut takdir. Jadi siapa yang zalim? Allah yang zalim, Fir'aun gak zalim. Masya Allah. Lihat Pak, pemikiran Jabariyah. Sampai-sampai ya, di antara pentolan Jabariyah itu ada yang istrinya berzina, selingkuh istrinya. Rupanya orang Jabariyah ini marah sama istrinya, kurang ajar kamu. Lalu istrinya berkata, mas ini kan sudah takdir, bukankah kita harus ridho dengan takdir? Bodoh sekali kan. Ini pengaruhnya buruk-buruk. Akhirnya kalau seperti itu jadinya Pak, peraturan apapun tidak akan bisa jalan. Antum melihat ada lampu merah nyelonong, polisi marah, prit, sini sini, kenapa kamu melanggar? Akhir Pak. Akhirnya apa Pak? Ya, hal seperti ini bisa merusak peraturan-peraturan syariat, peraturan-peraturan negara dan yang lainnya, hanya karena masalah takdir. Akhirnya hukuman tidak boleh dilakukan. Makanya pernah di zaman Umar, ya, ada seorang pencuri ditangkap oleh Umar dan mau dipotong tangannya. Apa kata orang ini? Hei Umar, sebentar, jangan dulu dipotong tangan saya. Bukankah saya mencuri ini sudah takdir Allah ya Umar? Atau Umar, saya pun memotong tangan kamu dengan takdir Allah, kenapa? Tak bisa kamu berhujjah dengan takdir. Ini pengaruh buruk Pak. Belum lagi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari syariat, banyak sekali. Pendidikan-pendidikan yang ada di zaman sekarang, banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya. Dulu kita pernah belajar katanya manusia itu berasal dari monyet. Enak saja, masa kita berasal dari monyet? Itu yang di taman safari monyet gak pernah ada yang jadi manusia. Katanya teori evolusi, ya, monyet dulu kemudian jadi setengah monyet setengah manusia jadi manusia. Ini jelas bertabrakan dengan apa? Al-Quran. Ilmu seperti ini ilmu-ilmu yang merusak. Maka dalam Islam ilmu seperti ini harus apa? Dibersihkan. Jadi clearkan. Di clean. Ya. Supaya apa? Supaya lurus. Supaya tidak ada. Nah, ini disebut dengan manhaj tasfiyah. Manhaj apa? Tasfiyah. Itu membersihkan berbagai macam apa ilmu dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya. Harus. Sebab kalau tidak demikian akan berakibat fatal dalam masalah apa? Tarbiyah. Iya. Dan untuk tasbiyah itu berat. Kenapa? Karena kita akan menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada tasbiyah. Orang yang punya keyakinan Mu'tazilah akan membela keyakinannya. Orang yang mempunyai keyakinan Murji'ah akan membela keyakinannya. Orang yang punya keyakinan Khawarij akan membela keyakinannya. Orang yang punya keyakinan Syiah akan membela keyakinannya. Ketika kita bantah dan kita luruskan, akhirnya apa? Terjadi apa? Perselisihan antar pembela dan antar pendukung, apa penentang. Nah, itu lumrah. Makanya para nabi dan rasul dulu ketika berdakwah Akhirnya apa, Pak? Jadi pecah kan? Ya, antara yang membela Rasul dengan yang menentang Rasul. Pecah. Makanya Al-Qur'an itu disebutkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Membeda. Kenapa? Karena membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena dalam Islam, Pak, yang hak dan batil itu tidak boleh dicampur adukan. Hak-hak, batil-batil, enggak boleh dicampur adukan. Iya. Sehingga, Pak, inilah, Pak, metode tasfiyah ini metode yang cukup berat. Kenapa? Karena harus menghadapi penentang-penentang yang tidak suka dan membela keyakinannya yang menyimpang tersebut. Nah, ini penting metode tasfiyah ini dengan ilmu yang sangat kokoh dan kuat sekali. Iya. Kemudian setelah kita tasfiyah, tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Mendidik seseorang di atas apa? Akidah yang benar tersebut. Dan ini metodenya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu metode tasfiyah dan tarbiyah. Lihat dalam Al-Qur'an bagaimana Allah membantah keyakinan orang-orang musyrikin. Dibersihkan keyakinan-keyakinan itu. Bagaimana Allah membantah keyakinan orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan katanya Allah punya anak. Bagaimana Allah membersihkan keyakinan-keyakinan orang musyrikin yang berhujah dengan takdir. Bagaimana Allah menceritakan tentang perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, pendeta mereka yang merubah-rubah Taurat dan Injil. Semua itu dalam rangka tasfiyah, pembersihan. Dibersihkan itu supaya betul-betul apa, kaum muslimin di atas agama yang sahih, pemikiran yang benar, penafsiran yang benar, akidah yang lurus, ibadah yang ya tepat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini apa Islam azan yang Allah ya. Nah, ini asas, Pak, di dalam masalah pendidikan, Pak. Harus ada tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bertanya kepada seorang jariah, Aina Allah? Di mana Allah? Apa kata si jariah ini? Fis sama, di langit. Man ana? Siapa aku? Apa kata si jariah ini? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, atikha ba'inna mu'minah. Merdekakan wanita ini. Dia seorang mu'minah. Lihat, di zaman Rasulullah SAW, wanita hamba saya yang notabene bodoh, ketika ditanya di mana Allah, jawabnya di mana? Di langit. Tapi antum tanya profesor dan doktor di zaman ini, di mana Allah? Jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan di hati kita, ada yang mengatakan tidak di mana-mana. Itu levelnya profesor doktor. Iya. Latifah tasfiyah ini harus kita lakukan. Dengan cara apa? Menyampaikan ilmu-ilmu yang sahih, ilmu-ilmu yang benar. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan ini di Indonesia ini sangat dibutuhkan tasfiyah. Dalam masalah kafir mengkafirkan harus tasfiyah. Manhaj Ahlussunnah dengan manhaj Khawarij beda. Kita jelaskan kepada manusia ini manhaj Ahlussunnah, bahwa Ahlussunnah tidak sembarangan dalam mengkafirkan. Kaidah-kaidahnya begini, supaya beda dengan orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan. Dalam masalah sikap terhadap Ahlul Bait, Ahlussunnah dia tidak sama dengan Syiah. Karena Syiah berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Belum, sedangkan Ahlussunnah tidak. Iya. Nah, ini akhlak Islam azania tasfiyah, tasfiyah, tasfiyah. Kemudian tarbiyah. Nah, ini metode di dalam masalah pendidikan, tarbiyah dan dakwah. Allahu a'lam. Kemudian ikhwatul Islam azania Allah wa iyyakum. Asas selanjutnya di dalam masalah tarbiyah, ya, pendidikan Islam, tarbiyah, bahwa sangat ditekankan masalah mengenal dan memahami tentang psikologi daripada orang yang kita hendak dakwahi atau kita didik. Itu asas, Pak, di dalam tarbiyah. Lihat ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz apa? Innaka tahti qauman ahlal kitab. Hai Mu'adz, kamu nanti akan bertemu dengan suatu kaum dari ahli kitab. Berarti ya, Mu'adz bin Jabal ini diberitahu dulu Rasulullah bahwa audien kamu nanti yang akan kamu hadapi itu siapa? Ahli kitab. Ahli kitab itu rata-rata punya ilmu tidak? Punya. Ilmu dari Taurat dan Injil. Berarti kamu hai Mu'adz, kamu harus mempersiapkan diri. Iya. Subhanallah ya kuatul Islam azanillah ya. Makanya lihat Rasulullah SAW seringkali memperhatikan audiennya, siapa yang sedang diajak bicara. Tentu beda apa antara orang bodoh, orang awam dengan orang yang sudah berilmu. Beda masalah-masalah yang sifatnya apa penting dengan masalah-masalah yang sifatnya kurang penting. Beda. Disinilah apa Islam. Makanya seorang dai, seorang pentarbiyah harus betul-betul memahami masalah ini. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah bersabda, datang dong, jangan marah. Lalu dia berkata lagi, berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, jangan marah. Berikan lagi aku wasiat. Kata Rasulullah, jangan marah. Dia ulang-ulangi, Rasulullah ulang-ulangi lagi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Ini menunjukkan Rasulullah tahu siapa yang sedang diajak bicara. Ternyata orang ini kekurangannya satu, temperamenan orangnya, suka marah. Maka Rasulullah fokuskan kepada itu untuk kebaikan dia. Demikian pula demikian, kita dalam mendidik dan mentarbiyah, kita melihat kekurangan-kekurangan pulan-pulan untuk kita didik supaya dia sempurna dalam perkara itu. Apa yang cocok buat dia belum tentu cocok buat dia. Ini dalam masalah tarbiyah ke Islam azami Allah ya. Ini penting sekali ya, karena ini adalah merupakan asas di dalam kita memberikan tarbiyah kepada manusia. Ya. Kemudian Bapak sekalian, adapun asalib, tata cara tarbiyah. Ini Rasulullah bermacam-macam. Yang jelas Pak, harus kita pahami Pak, tarbiyah dalam Islam itu Pak adalah tujuannya bagaimana mengikat hamba itu dengan Rabb-nya. Itu tujuan tarbiyah Islam. Supaya apa? Manusia itu selalu terikat dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan tarbiyah. Makanya lihat Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat puasa, tentang ibadah, selalu dikaitkan dengan apa? Takwa, takwa, takwa. Coba baca surat, dalam surat apa namanya? Puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian apa? Agar kalian sehat, apa bukan? Tapi Allah mengatakan apa? Agar kalian bertakwa. Allah tidak mengatakan agar kalian sehat. Melatih agar bahwasanya kita ini tujuan puasa itu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Ayat tentang ibadah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum apa? Tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Bertakwa. Tuh lihat, rupanya tujuan ibadah untuk menghasilkan apa? Ketakwaan. Ketakwaan Bapak sekalian. Iya. Berarti Pak, ini menunjukkan bahwa tujuan takwa, tujuan tarbiyah dalam Islam itu adalah mengikatkan hamba dengan penciptanya, supaya si hamba itu erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau si hamba itu erat hubungannya dengan Allah, maka dia menjadi hamba-hamba yang sempurna. Dan ingat Pak, manusia tidak akan bisa sempurna kecuali dengan sempurnanya hubungan dia dengan Allah. Semakin hubungan dia kepada Allah kurang sempurna, semakin dia kurang sempurna. Tapi semakin hubungan dia dengan Allah sempurna, sempurna dia dalam berbagai macam rizkinya. Ya. Ikhwata Islam azanillahu ya. Adapun tata cara tarbiyah atau pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan yang lain, banyak sekali Pak cara taklimnya itu. Terkadang Rasulullah SAW ya dengan bentuk khutbah. Ya. Dan khutbahnya Rasulullah SAW itu sangat mempengaruhi Pak. Sampai-sampai para sahabat saja kalau mendengar khutbahnya Rasul itu menangis. Dan ini Pak, majlis taklimnya Rasul itu bukan majlis taklim gelak ketawa Pak. Enggak kayak majlis taklim para seleb-seleb gitu. Tau kan seleb, selebritis. Iya. Kalau selebritis terkadang kan yang namanya majlis taklim pengennya orang apa? Ketawa, ger, ketawa, ketawa. Bahkan terkadang orang awam kalau majlis taklimnya cuma dalil Quran, hadis Quran, hadis apaan sih, enggak ada ketawanya, enggak lucu. Sementara majlis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu majlis yang penuh dengan kekhusyuan. Berkata Handalah, ya. Aku suatu ketika disebutkan dalam hadis Muslimnya. Suatu ketika Rasulullah kehilangan sahabat yang bernama Handalah. Kemana Handalah? Enggak pernah kelihatan. Kemudian Handalah dipanggil, kemudian Handalah berkata, "Ya Rasulullah, Handalah sudah jadi munafik, ya Rasulullah." "Loh, kenapa? Apa madzhab?" "Aku ini ya Rasulullah, kalau berada di majlis engkau, hatiku merasa takut kepada Allah. Air mataku selalu berlinang ketika duduk di majlismu. Tapi kalau aku pulang ke rumah, saya tertawa, saya lupa dengan anak dan istri dan urusan dunia saya. Saya munafik ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Hai Handalah, kalaulah keadaan kamu selalu seperti di majlisku, malaikat akan mengajak kamu bersalaman di jalan-jalan dan di rumahmu. Tapi hai Handalah, ada saat-saatnya. Ada saatnya buat taklim, ada saatnya untuk anak dan istri, ada saatnya untuk mencari nafkah." Syahid dari yang saya kisahkan ini Pak, bahwa majelis taklimnya Rasul itu bukan majelis gelak ketawa, tapi majelis taklim yang betul-betul khusyuk, yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Bukannya tidak boleh ketawa ya, sekali-kali gak masalah. Tapi kalau terkadang ada yang seorang ustaz yang dari awal kajian sampai akhir kajian ketawa atau kerjaannya, apa ini? Apakah seperti itu sama dengan cara tarbiyahnya Rasulullah SAW? Tidak. Cara seperti ini sangat bertabrakan dengan cara tarbiyah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengingatkan bahwa banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kata Rasulullah, "Iyyakum wa kathratal dhahik, jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna kathratal dhahik tumitul qalb." Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Bisa mematikan hati. Nah, sekarang kalau ustaz taklimnya dari awal sampai akhir ketawa terus, setelah taklim jamaahnya hatinya keras semua itu. Sementara tujuan taklim itu apa? Tujuan taklim itu untuk melunakkan hati, supaya hati kita ini takut kepada Allah, supaya hati kita ingat kepada Allah. Itu tujuan taklim. Maka kalau habis taklim hati kita malah keras, ini musibah Bapak sekalian. Maka dari itu lihat cara ya tarbiyah Rasulullah asalif atau caranya diantaranya dengan khutbah yang sangat membawa hati. Makanya gaya khutbahnya Rasulullah itu luar biasa. Ya, membuat air mata para sahabat berlinang takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Rasulullah cara taklim itu dengan tanya jawab. Tanya jawab. Terkadang teka-teki. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada, waktu itu Rasulullah dikirimi kurma, Kemudian Rasul bersabda, inna minasyajar syajara mataluha matalul mu'min fa'akhbiruni mahi. Ada sebuah pohon, dia mirip sekali dengan seorang mukmin perumpamaannya. Coba kabarkan kepada saya, pohon apa itu? Nah, ini tanya jawab namanya. Maka para sahabat berpikir, pohon apa ya? Ada yang mikirnya ke pedesaan. Kemudian Rasul bersabda, hiyan nahlah, itu pohon kurma. Itu pohon apa? Pohon kurma. Ini tanya jawab, dan tanya jawab itu punya daur atau punya fungsi yang sangat bagus sekali di dalam ta'lim. Karena dengan tanya jawab, orang akan semakin apa? Kokoh ingatannya. Dan ini yang tidak ada pada kita. Kalau Syekh Utsaimin, saya sering ya menghadiri majelis Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau itu sebelum memulai apa kajian ya, pelajaran, biasanya beliau tanya jawab dulu tentang pelajaran yang sudah dipelajari kemarin. Nah, kamu apa yang kita pelajari kemarin? Tanya satu-satu. Kalau kita terkadang kalau digituin datangnya sengaja terlambat tuh. Nanti aja ah biar enggak ditanya. Ya. Itu karena kita ini Pak, maaf ya. Kita ini rajin hadir tapi hanya justru batas jiping atau jiping. Ngaji nguping udah. Ya. Itu kurang bagus, Pak. Maka dari itu kita harus ada metode bagaimana supaya ngaji kita betul-betul bermanfaat. Karena ana yakin antum itu hafalnya enggak kayak Imam Bukhari loh, Pak. Kalau Imam Bukhari betul. Kalau ngaji enggak pernah nyatet. Tapi langsung hafal semuanya. Lah kalau kita ngaji enggak pernah nyatet, pulang ke rumah apa kata ustaz? Enggak tahu, Pak. Ini kan sayang sekali kalau begitu ilmu kita akhirnya menjadi berkurang. Ya. Itu hanya sebatas catatan aja buat antum, mudah-mudahan ini bisa memberikan perbaikan pada antum. Supaya dalam tata cara ta'lim apa ta'alumnya antum tuh sedikit diperbaiki. Kalau bisa biasakan bawa kitab untuk menulis apa yang disampaikan ustaz, ada faedah segera tulis, segera tulis. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda qayyidul ilma bil kitabah. Dalam satu riwayat secara marfu, tapi kebanyakan ulama mengatakan ini mauquf dari perkataan sahabat. Ikatlah ilmu itu dengan ditulis. Itu penting. Ya. Ini sebatas saran buat antum. Buat nanti-nanti kalau hadir ke majelis ta'lim, bawalah buku dan catatan. Ya, setiap ada masa apa perkataan ustaz yang baru didengar, wah ini manfaat nih, tulis, tulis, tulis. Supaya apa? Sampai rumah dibuka lagi. Manfaat. Insyaallah manfaat buat antum. Iya. Ya kata Islam, azani Allah ya. Nah, ini metode tanya jawab. Ya, terkadang Rasulullah bertanya dalam berbagai macam kesempatan. Hadis yang Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Mu'adz di atas keledai. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz." Mu'adz menjawab, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Berjalan lagi ya Rasulullah. Dipanggil lagi, "Ya Mu'adz, ya Mu'adz." Maka Mu'adz berkata, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Berjalan lagi. Dipanggil lagi, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz." Kemudian Mu'adz berkata, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Lalu Rasul bertanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba dan apa hak hamba yang akan Allah penuhi? Kata Mu'adz, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu hai Rasulullah." Ya. Ini namanya metode apa? Tanya jawab. Ini penting, Pak. Ya, metode tanya jawab. Maka kalau ustaz itu dengan metode tanya jawab, misalnya setelah taklim selesai langsung tanya jawab. Ayo. Ya. Kalau saya biasanya kalau di kajian saya di sana di Bogor, kalau saya metode tanya jawabnya hanya sebatas bertanya kepada orang yang ngantuk biasanya. Ngantuk. Sekarang saya tanya antum. yang saya sebutkan tadi apa begini-begini. Iya. Kalau saya, metode saya biasanya begitu. Untuk menghilangkan rasa kantuk aja selesai. Kalau metodenya Syekh Utsaimin, kalau ada yang ngantuk, dibangunin tuh. Eh, kamu bangun. Hah? Jawab pertanyaan saya. Nggak bisa jawab, berdiri terus. 5 menit setelah itu duduk lagi. Iya. Supaya apa? Supaya si murid itu betul-betul memperhatikan perkataan. Bayangkan, kalau si murid dengerin sambil ngantuk, yang masuk seliweran. Akhirnya kalau yang masuk seliweran sampai rumah, dia ngomong, kata ustadz begini, padahal enggak. Dan itu sering terjadi, Pak. Akibat dengernya seliweran atau dengernya sambil ngantuk. Akhirnya dia salah paham dan salah dengar. Yang disalahin ustadznya, padahal dia yang disalahin. Makanya dahulu di majelis para ulama hadis itu sampai ada orang khusus ditugaskan oleh ya guru memperhatikan yang mendengar. Fulan, ketika mendengarkan hadis ini tidur, ditulis. Supaya ketika dia meriwayatkan hadis itu ketahuan tidur itu orang, enggak diterima. Sampai begitu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian metode yang ketiga yang dilakukan Rasulullah dalam tahlim yaitu praktek. Dan ini praktek seringkali Rasulullah lakukan itu. Terutama dalam perkara-perkara yang butuh kepada praktek. Seperti sholat, seperti wudu, iya. Itu butuh kepada praktek. Rasulullah pernah dalam riwayat Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Rasulullah sholat di atas mimbar. Kemudian ketika mau sujud, Rasulullah turun ke tanah, sujud di tanah. Ketika berdiri lagi, naik lagi ke mimbar. Supaya apa? Kata Rasulullah, "Lita'allamu," supaya kalian mempelajari sholatku. Iya. Lihat, untuk keperluan itu Rasulullah SAW mempraktikkan langsung sholat di atas mimbar. Bahkan Rasulullah SAW kalau ketika mau sujud, turun, kemudian sujud di bawah. Dalam wudu, Rasulullah mempraktikkan bagaimana tata cara wudu. Dan praktek itu lebih terkadang daripada sebatas teori. Lebih daripada apa? Sebatas teori. Ikhwata Islam azami Allah wa iyyakum. Terkadang tarbiyah Rasulullah SAW itu dengan cara marah. Ketika marah itu bermanfaat. Dan biasanya Pak, marahnya Rasulullah SAW itu apabila yang pertama perkara itu akan berdampak buruk atau itu perkara yang sangat urgent. Seperti Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal yang sholat isya membaca surat yang panjang. Marah. Ini diperlukan untuk mengingatkan bahwa ini bukan perkara yang sepele, tapi ini perkara yang berat. Tapi Rasulullah marah itu sekali-kali aja, gak pernah sering. Karena metode marah itu kurang bagus sebetulnya. Banyak cacat-cacatnya. Kecuali kalau memang ternyata pada waktu itu sangat dibutuhkan supaya si murid paham bahwa ini bukan masalah yang ringan dan sepele. Ini masalah berat. Itu diperlukan. Tapi metode marah ini Rasulullah tidak pernah, jarang sekali dilakukan. Karena pada asalnya Rasulullah tidak pernah marah. Ya, Rasulullah tidak pernah marah. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk banyak marah. Karena marah itu sendiri secara kesehatan sangat tidak bagus sekali. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sedikit saya ingin membahas tentang tarbiyah aulad, pendidikan terhadap anak. Ketahuilah bahwa pendidikan terhadap anak dalam Islam sangat diperhatikan sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman. Dan itu berisi tentang kaidah-kaidah dalam tarbiyah terhadap anak. Coba antum lihat kalau buka surat Luqman, ya surat Luqman itu baca oleh antum wasiat Luqman kepada anaknya. Itu pelajaran banget buat kita, Pak. Pertama, Luqman mengingatkan tentang masalah yang paling urgent. Apa itu? Masalah tauhid dan syirik. La tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Hai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Karena syirik adalah merupakan apa? Ya, dosa yang sangat besar sekali. Selalu orang tua itu, Pak, perhatian kepada akidah anak harus lebih loh, Pak. Iya. Penting sekali. Supaya apa? Supaya si anak tumbuh di atas tauhidullah jalla wa ala. Itu sangat penting sekali. Makanya dahulu para nabi, Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia, yang beliau tanyakan kepada anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di, hai anakku, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Nabi Yakub tidak berkata, hai anakku, nanti kamu nasib kamu setelahku gimana? Apa yang kamu makan nanti? Nabi Yakub berkata, apa yang kamu sembah setelahku nanti? Ini penting sekali. Ya. Kemudian lihat dalam surat Luqman. Luqman memberikan wasiat mengingatkan tentang pentingnya anak berbakti kepada orang tua. Mengingatkan bagaimana ibunya yang betul-betul apa capek dalam mengandung dia, mendidik dia. Kemudian setelah itu apa? Akhlak. Jangan sombong. Ya. Jangan juga berjalan dengan angkuhnya. Sampai demikian perhatian dalam Islam. Maka dari itu akal Islam lihat Rasulullah SAW ketika bersabda kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Hai gulam, aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Latifah ya. Pendidikan anak kepada anak kita, pusatkan masalah akidah, akidah, akidah, akidah. Dari kecil supaya diajarkan akidah. Jadikan dia iman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering bapak bertanya kepada anak, "Nak, di mana Allah?" Allah di langit. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang kecil dan ringan supaya si anak paham bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, bahwa Tuhan kita, ilah kita hanya Allah, bahwa kita hanya boleh berdoa kepada Allah. Ya. Ini penting banget sekalian, karena pendidikan anak kalau tidak dimulai dari akidah akan berakibat fatal nantinya, Pak. Ya. Makanya lihat muncul para pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang tidak takut kepada Allah. Akibat daripada dari kecil tidak pernah ditanamkan nilai-nilai akidah. Ya, anak-anak SMP pergaulannya sudah luar biasa hancur sekarang ini, Pak. Anak-anak SMA apalagi, karena memang orang tuanya sudah tidak mau memperdulikan lagi tentang pendidikan apa anak-anak mereka. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, sekali lagi ya, pendidikan masalah akidah sangat penting dan penting. Sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa asas dalam pendidikan kita adalah yaitu apa? Akidah. Itu yang paling penting, karena itu yang bisa membentuk seseorang. Karena seseorang bisa terbentuk dengan akidah. Tanpa akidah seseorang tidak akan bisa terbentuk. Ya apa Islam azani Allah wa yakum. Baik, saya kira cukup sampai di sini dan kita buka tanya jawab. Apakah boleh membaca Al-Quran di kuburan? Terjadi perselisihan para ulama. Apakah boleh membaca Al-Quran di kuburan? Imam Ahmad mengatakan haram, tidak boleh. Imam Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat yang paling masyhur mengatakan boleh. Mereka yang mengatakan boleh berhujjah dengan atsar Abdullah bin Umar. Oh, Abdullah bin Umar berkata, kalau nanti aku sudah mati, tolong bacakan surat Al-Baqarah di bagian kepala kuburanku, supaya aku merasa tenang kala ketika bertemu dengan rohku. Alasan kedua, bahwa Al-Quran berkah. Maka ketika kita bacakan di kuburan, mudah-mudahan keberkahan Al-Quran itu bermanfaat buat siapa? Ya. Imam Nawawi membawakan kias kepada ketika Rasulullah menancapkan pelepah kurma di kuburan. Alasannya bahwa kuburan itu pelepah kurma itu berzikir. kalau zikir pelepah kurma itu bermanfaat, apalagi baca Quran. Itu dalil yang mengatakan boleh. Sementara dalil yang mengatakan tidak boleh, dalilnya apa? Pertama, bahwa tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah dan para sahabatnya yang sahih bahwa mereka membaca Al-Quran di kuburan. Adapun riwayat Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar berwasiat untuk dibacakan Al-Quran di kuburannya, maka itu riwayat yang lemah karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Al-Lajlaj, dia perawi yang majhul, tidak bisa dijadikan hujjah. Iya. Maka tidak ada satupun riwayat Rasulullah SAW, bahkan bukankah Rasulullah sering kali berziarah kubur? Sering. Bahkan Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya berziarah kubur, apa yang harus saya baca? Kata Rasulullah, bacalah Assalamualaikum darqaumil mu'minin. Dan kata riwayat, ya ahlan diyar. Ya. Rasulullah tidak mengatakan bacakan surat ini, surat itu. Padahal kata ibu ulama usul fikih, tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz, meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Dan inilah pendapat yang saya pegang, bahwasanya tidak disyariatkan baca Quran di mana? Di kuburan. Terlebih Imam Syafi'i dalam riwayat yang sangat masyhur mengatakan bahwa bacaan Quran itu tidak sampai kepada mayat. Bacaan Quran itu tidak akan sampai kepada mayat. Ya. Bolehkah sholat sunnah ketika muadzin adzan? Boleh, tidak ada larangan. Karena menjawab adzan itu tidak wajib, Pak. Menjawab adzan itu tidak wajib, dan ini pendapat jumhur dan itu pendapat yang kuat. Nah, sekarang kalau saya masuk masjid, Ustaz, dalam keadaan muadzin adzan, bolehkah saya langsung sholat atau saya dengerin muadzin dulu? Kita katakan boleh dua-duanya. Boleh antum dengerin dulu, kemudian setelah itu sholat tahiyat masjid. Atau antum langsung sholat tahiyat masjid, ya, tanpa harus mendengarkan terlebih dahulu. Iya. Sebagian masyarakat di kampung Ana masih memegang adat nenek moyang. Bukan sebagian, kebanyakan, Pak. Di Indonesia ini ya, sangat-sangat berpegang kepada nenek moyang itu kuat sekali, Pak. Kalau di Jawa, Pak, ya, yang namanya adat nenek moyang itu, ya Allah. Kalau orang nikah itu sampai ada acara apa, mandi kembang lah, ya, sampai nginjep telur lah, macam-macam. Dan mereka yakini itu ada keyakinan-keyakinan tertentu. Makanya subhanallah, ya, kita sekarang di Indonesia banyak kaum muslimin berkata, ayo kita tegakkan syariat Islam di negara kita. Sementara masyarakat kita yang kaum muslimin sendiri apa? Ya, hobi terhadap syariat Islam. Dalam tata cara pernikahan saja untuk menegakkan syariat Islam susah loh, Pak. Susah. Makanya tidak aneh, Pak, kalau kita ini sulit sekali untuk menegakkan syariat Islam. Karena apa? Masyarakatnya memang lebih suka menegakkan adat daripada syariat. Gimana ya? Makanya disinilah kita penting, Pak, untuk berdakwah kepada individu-individu, mendekati individu, mendakwahi masyarakat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah melarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Bapak tahu nggak, Pak? Rasulullah waktu itu dikuburkan di masjid, di dalam masjid atau di luar masjid? Waktu itu Rasulullah dikuburkan di rumah Aisyah di luar masjid. Karena rumah Aisyah di samping masjid. Dan perlu antum ketahui, Pak, Rasulullah bersabda bahwa para nabi itu dikuburkan di tempat dia suka untuk meninggal di situ. Maka kemudian Rasulullah pun dikuburkan di rumah Aisyah. Namun pada tahun 92 Hijriah, tahun berapa? 92 Hijriah, seorang khalifah dari Banu Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam masjid, dan itu diingkari oleh para ulama. Diingkari oleh para ulama. Nah, sekarang itu perbuatan siapa? Perbuatan para raja. Sekarang perbuatan raja boleh bisa dijadikan hujah, tidak? Tidak. Nah, sekarang berarti kita tidak boleh dong sholat di Masjid Nabawi. Kata para ulama boleh, tapi bukan sebelah kiri masjid, sebelah kiri kuburan enggak boleh. Karena itu tidak termasuk kubur masjid. Ya. Kenapa? Karena pemerintah Saudi mau membongkar kembali itu mudaratnya besar sekali, Pak. Karena pembela-pembela kuburan tuh banyak banget. Bisa-bisa perang kaum muslimin. Maka untuk apa meninggalkan mudarat, ya udahlah dibiarkan seperti yang ada sekarang. Gimana lagi? Iya. Kita sebagai pendidik, bolehkah kita menggunakan kekerasan dalam mendidik seperti menggunakan kayu? Rasulullah SAW itu melarang memukul anak kurang dari 10 tahun. Kata Rasulullah apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul umurnya berapa? 10 tahun. Berarti diizinkan mukul itu umur 10 tahun, Pak. Dan itu pun juga mukulnya bukan dengan sesuatu yang membuat dia memar. Mukul biasa aja. Anas bin Malik berkata, aku menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun lamanya, dan tidak pernah aku mendengar Rasulullah tidak pernah memukulku, dan tidak pernah pula Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata kasar kepada aku. Iya. Luar biasa. Maka dari itu, ya, pendidikan anak dengan memukul boleh, tapi melihat umur pertama. Yang kedua, pukulannya tidak boleh dengan pukulan yang membuat dia memar. Tidak boleh. Pukulan biasa saja untuk mendidik. Ya. Apa benar menjelang 40 hari meninggal seseorang punya tanda-tanda? Enggak benar. Enggak ada dalilnya. Ya, nggak ada dalilnya, Pak, bahwa nanti tanda-tanda orang mau meninggal itu 40 hari kepalanya nyut-nyutan di sini katanya. Apa-apaan? Mana dalilnya itu? Ya, masalah gaib tidak boleh ditetapkan oleh kata orang. Harus ditetapkan dengan apa? Dalil. Kami mendapati selebaran kertas, Ustaz, mengatakan orang yang sholat dengan sedekap di dada menyerupai Yahudi. Masya Allah. Sekarang bagaimana menjawab hadis yang dikutip Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah SAW sholat sedekap di atas dada? Itu perbuatan Rasul. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Rasulullah mirip Yahudi? Hah? Berani? Subhanallah. Yang kedua, Pak, syariat semua nabi dan rasul ada syariat-syariat yang sama. Semua nabi dan rasul semuanya sama. Maka di situ tidak boleh kita katakan menyerupai, tidak boleh. Contoh, jenggot. Jenggot itu syariat seluruh nabi dan rasul. Tanpa ada perselisihan. Semua nabi berjenggot. Nah, kalau antum berjenggot, boleh enggak dikatakan kamu kok kayak orang Yahudi sih? Orang Yahudi berjenggot. Kita katakan, emang kenapa? Jenggot kan syariat semua nabi. Nabi Musa, Nabi Isa berjenggot, Rasulullah berjenggot, semuanya diperintahkan Allah untuk berjenggot. Enggak ada, tidak boleh kita katakan bahwa itu apa? Sedekap. Sedekap itu yang mengajarkan siapa? Rasulullah. Sekarang kalau ada orang mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa orang yang sholat sedekap di atas dada kayak Yahudi, berarti ini sama saja mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawakan kepada dia, maaf, Anda katakan seperti itu, mana dalilnya? Saya punya dalil dari Ibnu Khuzaimah, sahih, bahwa Rasulullah SAW ketika sholat menghadap apa bersedekap di mana? Tidak ada, sahih hadisnya. Ya. Ustaz, apa hak Allah atas hambanya? Kata Rasulullah, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, an ya'buduh wa la yusyriku bi syai'a. Itu agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku billahi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Itu hak Allah terhadap hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dua timur dan dua barat pada ayat ke-17 surat Ar-Rahman? Rabbul masyriqaini wal maghribain. Jadi begini, Pak. Matahari itu dalam perjalanannya terkadang berbeda. Antum lihat matahari kalau lagi enggak ada kabut. Terkadang matahari bersinarnya agak condong sebelah sana. Terkadang condong sebelah sana. Terbitnya pun agak berbeda. Terkadang terbitnya agak kesanaan, tetap di timur tapi agak kesanaan. Terkadang agak kesanaan. Itu maksudnya. Dua timur dan dua barat, itu maksudnya. Ustaz, bagaimana SMS tiap malam untuk ngingetin sholat tahajud? Ya, katanya bayar zakat tidak perlu sampai haul dan nisabnya. Bapak, ya, mengingatkan orang-orang untuk berbuat kebaikan bagus. Mengingatkan orang-orang untuk berbuat kebaikan itu bagus selama kita bisa menjaga keikhlasan. Malam-malam udah SMS sholat tahajud yuk, gak masalah asal dia yang mengingatkannya itu ikhlas. Dan kita yang diingatkan jangan nuduh, ah ini orang gak ikhlas, main ketahuan aja. Jangan, husnudzon kita kepada dia. Mungkin tujuan dia ingin mengingatkan, bagus, gak masalah. Ya. Sekarang zakat sebelum haul dan nisab boleh. Ini pendapat ulama siapa? Kalau syaratnya zakat itu kan nisab dan kalau belum nisab tidak wajib. Nah, jadi masalah. Kalau misalnya nisabnya belum sampai tapi saya mau ngeluarin zakat, boleh tidak? Iya. Nah, ini Pak, kalau masalah boleh ini menjadi perselisihan para ulama. Itu sebatas syarat saja. Nah, apakah kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi berarti boleh? Ingat, syarat itu Pak menunjukkan kepada syarat wajib. Berarti ketika syarat wajib, berarti disitulah kewajiban itu harus. Nah, sekarang ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, para ulama sepakat atau pendapat yang kuat wallahu a'lam, kalau kita sudah punya nisab dan belum haul, maka boleh kita dahulukan untuk bayar zakat walaupun belum haul. Tapi kalau ternyata belum sampai nisab tapi sudah kita keluarkan zakat, boleh atau tidak, ini ikhtilaf para ulama. Yang lebih baik tentu kita tunggu dulu sampai nisab supaya kita tidak termasuk orang-orang yang ya berlebihan. Tentunya kita berusaha untuk ikut syariat ya. Maka kalau memang bapak mau mengeluarkan zakat, saya mau infak tiap bulan sekian, bagus. Tapi untuk mewajibkan zakat setiap bulan 2,5%, mana dalilnya? Ya, terkadang di masyarakat kita kan dia muncul yang disebut dengan apa? Zakat profesi. Jadi setiap gajian dipotong 2,5%, setiap gajian dipotong 2,5%. Saya katakan ini pendapat siapa ya? Dalilnya mana? Yang mengatakan boleh cuma Dr. Yusuf Al-Qardawi. Itu pun dalilnya dikiaskan kepada zakat pertanian. Padahal Pak, petani itu menghasilkan biji. Antum kerja menghasilkan apa? Duit. Duit sama biji beda jauh. Sedangkan duit itu kiasnya kepada emas dan perak. Sedangkan emas dan perak itu syaratnya dua, nisab dan haul. Sementara antum gaji cuma 3 juta. Satu bulan habis 2,5 juta, sisa 0,5 juta. Gimana wajib zakat? haulnya, nisabnya belum ada, apalagi haul. Maka dari itu ini termasuk memakan harta manusia dengan tanpa. Tapi sekali lagi ya, apakah boleh berzakat sebelum nisab? Terjadi khilaf para ulama. Orang yang sudah sampai nisab kemudian mau berzakat sebelum haul boleh? Syekh Utsaimin mengatakan yang rinci boleh. Maka dia berzakat untuk 2 tahun yang akan datang. Ya, misalnya antum dapat duit sekarang 100 juta nih. Saya enggak mau nungguin 1 tahun, saya keluarin 2,5% sekarang. Berarti antum baru keluar 2 tahun yang akan datang. Bagaimana hukumnya mendengarkan nasyid-nasyid Musyari Rasyid? Masya Allah. Terjadi perselisihan para ulama tentang hukum menyanyi. Apa hukum menyanyi? Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan makruh. Imam Abu Hanifah mengatakan haram. Sementara Imam Syafi'i mengatakan mubah. Asal tidak disibukkan dengan nyanyian. Syair maksudnya. Syekh Albani berkata, saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i, namun dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan, sekali-kali saja. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, la an yum la abadnu ahadikum qaihan wa sadidan. Lebih baik perut seseorang itu dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi dengan nyanyian. Lihat Pak, lihat. Ini ancaman dari Rasulullah SAW yang perut dan yang dia itu dipenuhi dengan nyanyian daripada dipenuhi Al-Quran. Makanya kita lebih baik ngapalin Quran daripada ngapalin nyanyian. Sekali-kali nyanyi boleh. Namun Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menyebutkan bahwa nyanyian yang ada di zaman Rasul itu tidak sama dengan nyanyian yang ada di zaman beliau. Karena di zaman Rasul itu nyanyian itu hanya sebatas rojaz, tidak terlalu banyak dinadakan. Adapun di zaman sekarang terlalu diindah-indahkan, dinyanyikan-nyanyikan dengan dimedu-medukan, sehingga itu memfitnah. Maka Ibn Jauzi mengatakan bahwa yang seperti itu lebih layak untuk dilarang. Kenapa? Karena menyibukkan hati kita dari berzikir kepada Allah, memfitnah hati kita. Nah ini Pak, dan ingat Pak, sudah saya sebutkan tadi bahwa tujuan tarbiyah Islamiyah untuk merekatkan hubungan Allah dengan makhluk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang berbagai macam larangan? Karena itu semua bisa memalingkan dari ya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nyanyian, kalau ternyata menyebabkan seseorang itu ya lebih asyik nyanyian daripada baca Quran, bahaya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta apa? Nyanyian. Orang yang cinta Al-Quran tidak akan cinta nyanyian. Dan orang yang cinta nyanyian tidak akan cinta Al-Quran. Ya. Berapa kalikah menyapu rambut ketika berwudu yang sesuai dengan sunnah? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan cukup sekali, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau Rasulullah mengusap sekali saja. Demikian pula hadis Rubai, hadis Ibnu Umar dan yang lainnya. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh diusap sampai 3 kali seperti anggota tubuh yang lain, anggota wudu yang lain. Dasarnya hadis riwayat Utsman dan hadis Mahdi Karib. Bahwa Rasulullah pernah mengusap, hadis Utsman bin Affan dalam satu riwayat Rasulullah pernah mengusap rambutnya 3 kali. Nah ini yang menjadi perselisihan, apakah hadis ini syadz atau tidak. Saya lebih condong kepada pendapat syadz. Sementara Syekh Al-Bani mengatakan hadis itu sahih. Sehingga beliau mengatakan disunnahkan mengusap sampai 3 kali. Tapi ya atas pendapat jumhur, hadis itu syadz dan tidak disunnahkan mengusap lebih dari 1 kali. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, mengusap, yang namanya mengusap itu tidak disyariatkan lebih dari satu kali. Contoh, mengusap khuf tidak disyariatkan lebih dari satu kali. Mengusap sorban tidak disyariatkan lebih dari satu kali. Yang namanya mengusap itu hanya sekali saja. Maka mengusap rambut dengan mengusap khuf sama, tidak ada bedanya. Sama-sama mengusap namanya. Ya. Allahu a'lam, ini perselisihan para ulama, Pak, dalam masalah ini. Dan saya dalam masalah perselisihan seperti ini, kita hanya sebatas merojihkan mana yang saya pandang kuat, tanpa saya mengatakan salah atau sesat ya orang yang menyelisih saya, tidak. Ini karena masalah ijtihadiyah seperti itu. Jadi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.